Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayuhal muslimun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita bersyukur pada Allah Ta'ala di kesempatan kali ini setelah kita melaksanakan ibadah salat Jumu'ah, kemudian melakukan salat sunnah, Allah memudahkan kita untuk memanfaatkan waktu yang ada. Kita mengambil sedikit faedah dari beberapa kitab para ulama kita. Di dalam kesempatan kali ini, kita ingin membawakan sebuah tema, jauhilah perbuatan riya, yang kita sarikan dari syarah kitab Tauhid, kitab Al-Qaulul Mufid, yang diterangkan atau dibawakan beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam bab Maja'a fi riya. Bab apa-apa yang datang dalam perbuatan riya. Seorang muwahhid adalah orang yang betul-betul menanamkan, meyakini, dan mengamalkan keikhlasan di dalam hati, ucapan dan perbuatannya. Bukan sekedar hatinya saja yang ditanamkan padanya keikhlasan, namun juga dalam perbuatan. Berusaha untuk dia melakukannya semata-mata mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini yang paling dibenci oleh iblis laknatullah alaih, yang kita berlindung dari kejahatannya. Di mana iblis alaihi laknatullah telah bertekad dan bersemboyan sebagaimana Allah hikayatkan ucapannya di dalam Al-Quran, wala tajidu aksarahum syakirin, maka engkau tidak akan mendapatkan mayoritas manusia ya Allah menjadi orang yang bersyukur, yakni melaksanakan keikhlasan. Dan sebab terbesar diselamatkannya dari godaan iblis dan ikhwahnya, dari tipu dayanya, adalah dengan keikhlasan. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan kepada iblis, atau iblis menyatakan, la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan mereka semuanya manusia kecuali hamba-hambamu yang engkau berikan padanya keikhlasan. Di mana ikhlas didefinisikan oleh para ulama secara bahasa at-tasfiyah, yakni memurnikan, membersihkan. Adapun secara pengertian syariat, di antara definisi ikhlas yang paling bagus dan mudah dipahami adalah yang dibawakan beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan Al-Fauzan dalam Aqidah Tauhid. Beliau menyatakan, yang namanya ikhlas adalah tasfiyatul amal min syawaibis syirki. Yani membersihkan amalan dari kotoran-kotoran kesyirikan. Membersihkan amalan dari kotoran-kotoran kesyirikan. Ini yang namanya ikhlas. Bagaimana wujud nyatanya? Maka dinyatakan Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarah Thalathatil Usul. Yang namanya ikhlas adalah antak sudal mar'u bi amalihi wajhallahi wa daro karomatihi. Seorang menjadikan tujuan beramalnya semata-mata mencari wajah Allah dan negerinya yang mulia, yakni masuk ke dalam jannah. Dan inilah ikhlas. Di antara hal yang paling dikhawatirkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini berpaling dari keikhlasan. Yakni terkotori dengan perbuatan syirik. Di antara syirik-syirik tersebut adalah syirkun niyah. Syirik dalam tujuan, dalam niatan. Di mana syirkun niat ini istilahkan para ulama syirkul iradat. Syirik dalam keinginan dan tujuan. Ini konsep luasnya. Syirik niat dalam iradah ini diterangkan Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Al-Jawabul Kafi atau kitab Ad-Da'wa Dawa. Beliau menyatakan wa amma syirku fil iradat wa niyat fadhalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qala man yanju minhu. Adapun syirik tujuan dan keinginan, niatan, itu adalah al bahrul la sahila lahu, bagaikan samudra lautan yang tidak ada tepinya. Maksudnya bagaimana? Yakni wa qala man yanju minhu, sedikit sekali orang yang selamat dari syirik niat dan iradah tadi. Syirkun niat dan iradah ini luas. Dikala seorang beramal yang dia harusnya ikhlas karena Allah dipalingkan kepada selain Allah, apakah dunia ataukah pandangan manusia ataukah juga wanita, tahta dan yang lainnya, maka ini disebut syirik iradah dan niat. Di antara syirik iradah dan niat tersebut adanya riya. Adanya riya. Naam barakallahu fikum. Riya termasuk bagian dari syirik iradah. Di mana riya ini ada yang menjadi syirik besar, membatalkan seluruh amalan. Ada pula yang menjadikan syirik kecil, yang dihukumi syirik kecil, yang masuk dalaman kedolongan kabair min kabair dzunub, yakni maksiat dari jenis kabirah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadisnya yang sahih, innama akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asghar. Sesungguhnya di antara apa yang paling aku khawatirkan yang akan menimpa kalian adalah syirik kecil. Wasu'ila anhu faqala riya. Beliau ditanya apa itu syirik kecil wahai Rasul, maka beliau menjawab riya, yaitu riya. Riya termasuk bagian dari syirik. Di dalam lafaz hadis syirik kecil. Dalam lafaz yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang riya, yakni sebagai syirik khafi, syirik yang samar karena tempatnya di hati. Naam. Dan beliau tidak menyebutkannya dalam bentuk lafaz syirik kecil. Wallahu a'lamu bissawab, dikarenakan yang namanya riya ini ada yang masuk golongan syirik besar. Menghapus seluruh amalan. Maka dalam kesempatan kali ini, musta'inan billah, kita akan mengambil faedah dari apa yang dibawakan beliau Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab Al-Qaulul Mufid. Beliau menyatakan ta'rifur riya, definisi riya. Apa itu riya? Sekarang sering kita melihat riya, riya, riya, mendengar. Apa itu riya? Riya diterangkan beliau rahimahullah adalah masdar ro'a yura'i, ai amila amalan liyarahun nas, yaitu seorang melakukan amalan dalam rangka supaya dilihat oleh manusia. Supaya dilihat oleh manusia. Nah sekarang apakah mutlak setiap seorang beramal ingin dilihat manusia itu dihukumi riya? Jawabannya tidak. Nah, namun riya ini dihukumi menjadi riya dikala dia memang tujuannya semata-mata sekedar dilihat, bukan dalam rangka untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mencontohkan salat di atas mimbar dalam rangka untuk dilihat oleh para sahabatnya supaya mereka paham bagaimana sifat salat Nabi. Namun ikhlas tidak ingin dipuji dan ingin semata-mata dilihat yang menjadikan orang menyanjungnya. Adapun riya, dia melakukan amalan memang muro'ah kepada ru'yatin nasi liyam dahah. Dia mencari pandangan manusia supaya dipuji atau supaya mendapatkan nilai dari manusia. Nah, barakallahu fikum. Sehingga di sini hal yang sangat penting untuk kita bisa memahaminya dengan baik. Dalam pembahasan riya, beliau membahas dari dua sisi. Waria yubhasu fi maqamaini. Riya itu dibahas dari dua pembahasan. Al-maqamul awal fi hukmihi. Pembicaraan pertama, pembahasan mengenai hukum riya. Riya hukumnya waria minasyirkil asghar. Riya termasuk bagian dari syirik kecil. Ini dikatakan syirik kecil. Apa definisi syirik kecil? Yakni segala sesuatu, yaitu diterangkan para ulama, sebagian mendefinisikan syirik kecil yaitu kullu ma hukuma bisyirki walam yablug hadda syirkil asghar wahuwa wasilatun ila syirkil akbar. Segala apa yang dikatakan dalam syarat sebagai syirik namun belum sampai derajat syirik besar, hanya bisa mengantarkan pada syirik besar. Riya ini bisa mengantarkan pada syirik besar sehingga dikatakan syirik kecil. Namun demikian tetap menjadi dosa besar yang paling besar. Kenapa? Li'anna linsana qasada bi ibadatihi ghairallahi wa qad yasilu ilal akbar. Dikarenakan seorang menjadikan tujuan dengan ibadahnya kepada selain Allah dari sisi niat dan tujuan. Dan kadangkala bisa mengantarkan pada syirik besar. Ini yang pertama. Dan nanti kita akan melihat perincian kapan riya menjadi syirik besar dan kapan riya dihukumi syirik kecil. Yaitu dalam pembahasan yang kedua, hukmul ibadah idza khalathaha riya. Hukum ibadah kalau tercampur padanya riya. Riya sudah kita ketahui seorang beramal ibadah dalam rangka dipandang oleh manusia. Supaya dipuji, supaya dinilai oleh manusia. Ini riya. Nah, maka di sini hukum riya tersebut kalau bercampur dengan ibadah, ini ada perincian di antara para ulama. Ala walu an yakunal ba'itsu 'alal ibadati mura'atun nasi min al asl. Yang pertama, riya itu memang menjadi pendorong dan motivator. Tujuan dari awalnya dalam beribadah adalah mura'atun nas, yaitu dia memang ingin dilihat oleh manusia. saya mau ibadah supaya dipandang, supaya dinilai oleh manusia. Sehingga dia tunjuk-tunjukkan, dia tampak-tampakkan, izhar ditampakkan. Memang ingin dipandang oleh manusia secara asal. Kaman qama yusalli min ajli muraatin nasi walam yaksud wajhallah. Seperti orang yang dia itu sholat dalam rangka supaya dilihat manusia, tidak ada tujuan untuk mencari wajah Allah. Maka fahada syirkun wal ibadatu batilah. Maka ini disebut syirik besar. Atau syirik, ibadah yang dilakukan dia batil. Nah, di mana syirik ini atau riya ini, kalau dia terus menerus menjadi tujuan dia, maka itulah syiriknya munafikin, syirik besar. Di mana Allah sifatkan mereka yura'unan nas, mereka selalu riya mencari pandangan manusia, baik dalam sedekahnya, baik dalam sholatnya, selalu yang dicari pandangan manusia. Ini riyanya munafikun. Riyanya golongan orang-orang munafik, yaitu riya yang selalu menjadi pendorong amalan bagi dia. Kadang nunggu kesempatan, kira-kira manusia melihat atau berharap tujuan manusia melihat, walaupun pada akhirnya tidak ada yang melihatnya, tidak ada yang memujinya, tetap dia dikatakan riya. Dan itu terjatuh pada syirik besar. Qala rahimahullah as-sani, yang kedua, ayyakuna musyarikan lil ibadati fi asnaiha. Syirik ini muncul di tengah-tengah ibadah. Bimakna an yakunal hamilu lahu fi awali amril ikhlas lillah. Yaitu maknanya dia di awal melakukan ibadah tujuannya ikhlas, namun tiba-tiba muncul keinginan dipandang manusia di tengah ibadah. Sholat sebagai misal, tiba-tiba oh saya ingin dipandang manusia supaya dinilai oleh manusia. Sedekah sebagai misal, atau yang lainnya, amar ma'ruf nahi mungkar sebagai misal, karena itu adalah ibadah. Naam barakallahu fikum. Maka yang seperti ini dirinci oleh para ulama. Fa in kanatil ibadah la yanbani akhiruha ala awwaliha fa awwaluha sahih bi kulli hal wal batilu akhiruha. Kalau ibadah itu mujazza, terpisah-pisah, tidaklah menjadikan sah amalan akhirannya atau amalan awalannya dengan sebab sahnya akhirnya. Semisal seorang sholat tarawih, sholat duha, yang itu beberapa kali salam. Ada di antara taslimat tersebut, rokat-rokat yang ada salamnya, dia riya. Dua rokat pertama, ikhlas terjaga. Kedua, terjaga. Ketiga, wah ini ada yang diharapkan, seterusnya perbagus sholatnya. Maka kalau yang seperti ini, terpisah-pisah. Nambarakallahu fikum. Maka fa awwaluha sahih bi kulli hal wal batilu akhiruha. Maka yang pertama, yang terus di atas ikhlas, itu tetap sah ibadahnya. Dan yang terakhir, yang dia itu dibangun tercampur padanya riya, itulah yang batil, yang gugur. Ini kalau amalan tersebut mujazza, tidak dibangun keabsahan awalnya harus dengan sah akhirnya. Contoh dalam sedekah, seorang memiliki uang misalnya 1 juta. Dia sedekahkan dengan beberapa bagian. 100 ribu untuk mungkin infak masjid, 100 ribu untuk sedekah fakir miskin, 100 ribu untuk tulabul ilm, 100 ribu yang lainnya, misalnya demikian. Di antara hal tersebut ada yang muncul padanya riya. Maka yang lain yang ikhlas tetap sah, yang riya itu yang batil. Ini kalau mujazza. Nah, yang kedua, yakni Amma idza kanatil ibadatu yanbani akhiruha ala awwaliha. Adapun ibadah, kalau jenisnya dibangun keabsahannya antara awal dan akhirnya berkaitan. Kalau rusak awalnya, ya rusak akhirnya. Kalau rusak akhirnya, ya rusak awalnya. Fahiya ala halaini, maka ini ada dua keadaan. Bagaimana itu? Keadaan pertama, yudafi arriya'a wala yaskunu ilaihi. Orang tersebut berupaya untuk menolak riya dan tidak tenang jiwanya. Ini riya, kembali ke harus ikhlas. Ini riya, harus ikhlas. Ini riya, harus ikhlas. Dia berjuang terus, berjuang terus. Maka yang seperti ini, wala yaskunu ilaihi. Dia tidak pernah merasa tenang dengan riya. Bal yu'ridu anhu wa yakrah. Bahkan dia berusaha berpaling meninggalkan riya dan membencinya. Fa innahu la yu'athiru alaihi syai'a. Maka riya yang muncul tadi tidak mempengaruhi ibadahnya sedikitpun. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari, na'am barakallahu fikum, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menyatakan, innallaha tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Sesungguhnya Allah memaafkan dari umatku apa yang terbetik di dalam hatinya selama dia tidak mengamalkannya atau tidak berbicara dengan lisannya. Masih punya keinginan, tidak dia wujudkan dalam amalan, dia tolak. Atau tidak dia nyatakan dalam ucapan, maka ini diampuni, dimaafkan. Ini kalau ibadahnya berkaitan yang pertama dengan akhirnya. Contohnya, rajulun qama yusalli raka'ataini mukhlishan lillah wa fi raka'ati tsaniyah ahassa birriya fa sara yudafi'u. Seorang salat dua rakaat tadinya ikhlas. Rakaat pertama masyaallah, rakaat kedua wah ada ini sudah saya mau perbagus bacaannya atau diperpanjang atau seterusnya. Naam. Namun di sini bagaimana? Fasara yudafi'u, dia terus menolak. Jangan, ini riya namanya. Ini riya. Aku harus ikhlas. Bagaimana? Fa inna dzalika la yadurruhu wa la yu'athiru 'ala salati syai'a. Maka ini tidak membahayakan dia dan tidak berpengaruh sedikit pun pada salatnya tadi. Tetap dia dalam hukum mukhlis, orang yang ikhlas. Ini yang pertama. Yang kedua, an yatma'inna ila hadha riya wa la yudafi'uh. Dia tenang dengan riya tersebut muncul, dia nikmati, tidak ingin menolaknya. Oh, ada fulan, justru semakin dibaguskan dan tenggelam dengan riyanya tadi sampai akhir ibadahnya. Maka yang seperti ini, fahina idzin tabtulu jami'ul ibadah, maka ketika itu hapuslah seluruh ibadah yang tadi dari awal sampai akhirnya dari jenis yang tadi berkaitan. Naam. Yang awal sampai akhirnya. Nah, ini na'udzubillah min dzalik. Maka di sini li anna akhiruha mabniun ala awwaliha wa murtabatun bih. Karena ibadah tersebut berkaitan awal dengan akhirnya. Nah, inilah perincian riya yang diterangkan para ulama. Naam. Ini keadaan kedua. Keadaan ketiga tentang riya ingin dilihat manusia, yaitu as-salisu ma yatra'u ba'dan tiha'il ibadah. Munculnya riya ingin dilihat manusia ini setelah selesainya ibadah. Semisal kata beliau, yakni beliau menyatakan di sini, kalman, nah, barakallahu fikum. Di sini seperti tadi munculnya ibadah, fa innahu la yu'athiru 'alaiha syai'an, maka ini tidak berpengaruh sedikit pun pada ibadah tersebut kecuali Allahumma illa ayakuna fi udwan, kecuali ada di dalamnya permusuhan. Kalman seperti mengungkit-ungkit, antum itu kalau bukan aku enggak begini. ingin dilihat. Ingat, antum dulu, masya Allah, miskin, antum itu dulu. Man, dia mengungkit-ungkit. Yamunnuna alaikum islamakum. Kamu ingin mengungkit-ungkit, nam, Islam yang ada pada kalian. Kamu kalau enggak saya ajari, enggak dapat hidayah, kamu nasib. Diungkit-ungkit ini. Nam, atau yang lainnya, sebagai misal. Nam, maka kalman, kecuali kalau ada man, yaitu manan, orangnya mengungkit-ungkit. Atau wal adabis sodakoh, atau dia menyakiti orang yang dia berikan padanya sodakoh. Dengan penghinaan, atau dengan perendahan dan sebagainya. Maka ini udwan, nam, maka yang seperti ini batal amalannya. Namun kalau dia, nam, sekedar muncul riya, ingin dilihat manusia, misalnya alhamdulillah saya kemarin bisa sedekah, alhamdulillah saya kemarin bisa siam, alhamdulillah saya kemarin bisa berkorban, dan seterusnya. Munculnya setelah barakallahu fikum amalan. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh sedikitpun. Nah, barakallahu fikum. Semisal kata beliau, laisa minariya ayyafrahal insanu bi'ilmin nasi bi'ibadatih. Bukanlah bagian dari riya seorang senang, gembira tatkala manusia mengetahui dengan ibadahnya. Dia senang. Alhamdulillah saya kemarin ya 10-10 bisa korban. Alhamdulillah lah, 10-10 ya bisa korban, kita nabung, ya. Sudahlah, alhamdulillah. Ini bukan riya. Nah, ya alhamdulillah lah, walaupun sedikit namun bisa membantu pembangunan pondok. Bukan riya. Nah, barakallahu fikum. Ini bukan riya yang seperti ini. Kalau sudah lewat amalan. Liana hadza innama tara ba'da faragh minal ibadah. Karena ini munculnya setelah selesai dari ibadah. Demikian pula walaysa minariya aydan an yafrahal insan bi fi'li ta'ati fi nafsi. Demikian pula bukan bagian dari riya seorang ini gembira, senang dengan pelaksanaan ketaatan yang dia lakukan pada dirinya. Dia salat, ditanya, bagaimana kamu tadi malam sholat malam enggak? Iya, saya sholat malam, alhamdulillah. Terusnya, dipuji, masya Allah. Yang lain enggak ada yang sholat malam, masya Allah, antum masih muda tapi semangat sholat malam ya. Dipuji oleh manusia akhirnya. Namun ingat, bukan tujuan dia ingin dipuji. Memang dilihat, dia tunjukkan kepada yang lainnya. Nah, namun setelah selesai ibadah, maka yang seperti ini tidaklah masuk bagian riya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayi'atuhu fadzalikal mu'min. Orang yang senang, na'am barakallahu fikum, dikala hasanahnya itu ada, nampak, dan dia merasa benci kalau kejelekannya itu nampak pada dirinya, maka itulah keimanan. Maka itulah keimanan. Faqad su'ila nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya tentang orang yang dipuji dengan amalan solehnya setelah terjadinya, maka beliau mengatakan tilka ajilun busyrul mu'min, itu adalah berita gembira yang Allah segerakan bagi kaum mukminin. Naam, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini ma'asyiral muslimin rahimanakumullah, itulah perincian riya yang dijelaskan oleh beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah memahamkan kepada kita tentang urusan agamanya dan semakin menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan syirik. Kenapa kita bahas perbuatan tentang ini? Karena di sana ada yang salah paham. Seorang diajak taklim. Seorang diajak taklim. Lah, bok dideleng wong lah, dipuji wong lah, seterusnya. Dia terjatuh pada riya. Nah, atau yang kedua, taklim kan harus ikhlas. Wong saya belum bisa ikhlas, lebih baik enggak taklim. Ini juga salah. Naam. Diterangkan oleh para ulama, al-ikhlasu fi talabil ilmi syartun tatabbu'i la syartun ibtidai. Ikhlas di dalam mencari ilmu, ini syarat yang nanti akan mengiringi, bukan syarat yang harus diterapkan sejak awalnya. Naam. dengan dalil perbu', yakni ucapan salaf. Mereka mengatakan kunna talabnal ilmi la lillah fa ba'a yakunal ilmu illa lillah fa akhlasna lillah. Dahulu kami pertama belajar tidak ikhlas, mungkin karena ada perintah orang tua semata. Nah, ini anak-anak ngaji kenapa? Ya karena ini kan disuruh orang tua, Ustaz. Karena kalau enggak ngaji dimarahi di rumah. Nah, mungkin enggak ikhlas awalnya. Ternyata fa'abal ilmu, ilmu keberkahannya menolak. Nah, karena enggak ikhlas amalannya ya tidak berubah, koyong ngono koyong ini. Ilmunya hafal, amalannya malah justru menjadikan dia semakin jahat, na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Maka akhirnya faba yakunal ilmu illa lillah, ilmu menolak kecuali harus ikhlas karena Allah. Fa akhlasna lillah, kami berupaya ikhlas semata-mata mencari wajah Allah. Nah, ini barakallahu fikum, ini perkara riya. Naam. Kata Ibnu Mubarak rahimahullah, tarkul amal, atau beliau mengatakan al amalu li ajlin nasi syirkun wa tarkul amal min ajlin nasi riya. Seorang melakukan amalan dengan tujuan dilihat manusia, dia terjatuh pada syirik karena itu syirik besar. Memang dorongannya riya. Namun dia meninggalkan amalan karena khawatir dilihat manusia, maka dia telah terjatuh kepada riya itu sendiri. Naam, wal ikhlasu an yusallimaka min hadzaini al amrain. Dan ikhlas, semoga Allah menyelamatkanmu dari dua perkara ini. Maknanya tadi telah diterangkan, ketika kita awalnya ikhlas, muncul tiba-tiba keinginan riya, terus kita tolak, terus kita tolak, jangan kita meridhoinya, maka riya tersebut tidaklah membahayakan amalan kita. Nah, kalau sampai kita akhirnya berhenti dan meninggalkan, kita justru terjatuh kepada riya. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Innama as-sawabu min indillah wa in kana khata'an fa min indi fal afu minkum wa sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.